Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Birahmatihi yatarahamu 'ibaduhu al-mu'minun wa bi tawfiqihi yattaji'u adh-dhalimun wa bi hidayatihi yahtadu adh-dhalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ayuhal ikhwah fillah, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya secara pribadi bisa bersilaturahmi kembali setelah agak sekian lama. Jadi begitu ada telepon dari Dewan Keluarga Masjid Darut Tauhid, saya melangkahkan kaki dengan niat silaturahmi dan mengobati rasa rindu kami atau saya dengan para jamaah yang ada di lingkungan Darut Tauhid. Sekalipun saya jarang bersua, tapi percayalah doa saya secara pribadi selalu terhantar buat sahabat-sahabat yang ada di Darut Tauhid. Ini mau bukan pengajian lah, obrolan 10 atau 15 menit. Karena nanti ilmu-ilmu yang capable selalu keluar dari ustaz-ustaz yang credible, ustaz-ustaz yang mumpuni. Kalau saya mah hanya sharing saja lah. Dari awal juga tadi hanya mengobati rasa rindu dan silaturahmi dengan sahabat-sahabat yang ada di masjid Darut Tauhid. Ayyuhal hadirin atau ayyuhal ikhwah fillah, ada satu pertanyaan yang cukup membuat jadi ilmu bagi saya secara pribadi, dan malam ini saya coba untuk ditransformasikan kembali. Mudah-mudahan ini juga jadi ilmu untuk kita semua. Ustaz, pertanyaannya, mengapa dalam hadis disebutkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ibadah puasa itu adalah untuknya dan hanya Dia sendiri yang membalasnya? Bukankah semua amal ibadah kita itu untuk Allah, dan Allah jugalah yang membalas semua amal ibadah kita? Pertanyaannya cukup bagus. Jadi ada satu pertanyaan, Ustaz, bukankah semua amal ibadah itu untuk Allah dan Allah sendiri yang akan membalasnya? Tapi dalam konteks ibadah saum ada hadis kunci yang menegaskan bahwa ibadah saum itu untukku. Untukku. Punya Allah dan aku sendiri yang akan membalasnya. Terus pertanyaannya, emang siapa yang membalas semua amal ibadah? Kan Allah, ya kan? Tapi kenapa di hadis kunci ini secara spesial bahwa ibadah saum itu untukku, lalu ibadah yang lain bukan untuk Allah gitu? Kan untuk Allah. Baru saja kita salat isya berjamaah insyaallah 27 derajat untuk siapa? Ya untuk Allah lah. Terus yang balasnya siapa? Allah. Nah, ada orang yang membalas salat kita. Tapi di hadis ini cukup menggelitik bahwa ada spesialisasi dalam konteks ibadah saum bahwa ibadah saum itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Jawaban dari pertanyaan itu dijawab dengan beberapa rentetan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal kebaikan yang dilakukan manusia, terutama umat Islam, kaum mukmin, akan dilipat gandakan oleh Allah dengan 10 kebaikan sampai dengan 700 kali lipat. Dan Allah berfirman dalam hadis kursinya, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Subhanallah. Hadirin, undangan Allah yang berbahagia. Sekali lagi, hadisnya nanti diriwayatkan oleh Bukhari Muslim Sahih. Setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh kaum mukminin, termasuk kita insyaallah, itu Allah akan lipatkan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kecuali ibadah saum. Saum itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kita tahu kan, angka 7 dalam perspektif Al-Quran menunjukkan angka unlimited, tidak terbatas. Saum akan diberi pahala oleh Allah di angka unlimited. Kebayang gak? Sekali lagi, Dalam perspektif Al-Quran, angka 7 itu menunjukkan jumlah yang tak terhingga, tak terbatas, unlimited. Contoh, Al-Fatihah berapa ayat? Suratnya berapa ayat? Jika ragu-ragu, turun jawab lagi. Berapa ayat? Ya 7. Sisa aman. Pertanyaan saya, kenapa 7? Apa kebetulan? Oh enggak. Ada hikmah yang tertanggung. Kenapa surat Al-Fatihah berjumlah 7 ayat? Ada. Seminggu berapa hari? Pusing berapa kali? Beres kan? Obatnya punya 16 sebintang. Beres kan? Apalagi? Kalau menunjukkan orang saking kayanya, angka 7 lagi-lagi mewakili kekayaan orang itu. Kaya. Saking kayanya. Itu kekayaannya enggak kagak kan habis sampai berapa turunan? 7 turunan. Sakit hati berapa turunan? So, 7 dewa. Pemuda yang tidak laku-laku mandi berapa sumur? 7 sumur. Maaf, bukan enggak laku-laku belum. Duh, saya belum dapat pasangan. Ya, mandi 7 sumur sana. Alhamdulillah, laku kan di 7 sumur. Seminggu. Bahkan bangunan yang dianggap ajaib di alam semesta ini lagi-lagi disimbolkan dengan angka 7. 7 keajaiban dunia. Samudra 7. Pelangi 7. Bayi yang dilahirkan kata Nabi akikahan di usia 7 hari. Didilah anak-anakmu ketika untuk belajar salat ketika usianya berapa? 7 tahun. Maka baru dah SD asuh ke sekolah SD berapa tahun? 7 tahun. Bayang. Aki-aki sebera mulut. Maaf aki-aki. Aki-aki kan cuci mulut. Kata orang Sunda dan Jawa Barat, dasar aki-aki cuci mulut. Kali 80. Timnas kemarin kalah oleh Arsenal berapa? 7. Kenapa jadi main bola ini? Kan begitu para hadirin. Jadi anda mimpi. Sehingga dalam Al-Quran dinyatakan dalam surat Al-Baqarah, orang-orang yang berimpak di jalan Allah karena tali habbah, seperti orang yang menanam biji tumbuh menjadi pohon, lagi-lagi pohon itu memiliki 7 tangkai dahan. Setiap dahan Allah akan hiasi dengan buah jumlahnya 100. 100 kali 7 lagi-lagi menunjukkan angka unlimited. Setiap ibadah Allah akan balas dengan angka 700 kali lipat, kecuali sahum. Saum itu untukmu. Jadi gimana aku? Dan aku sendiri yang akan membalas ibadah saum. Jadi di angka, di atas angka unlimited. Ya Allah, berbahagialah orang-orang yang mendapatkan ibadah Ramadan lalu dia saum. Maka pantas sanksi bagi orang yang tidak saum tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh agama. Dalam hadis disebutkan nanti bina neraka Nabi, ya. Nabi pernah diperlihatkan neraka Jahannam oleh Jibril. Kemudian ada orang yang digantung tapi posisinya terbalik, kaki di atas, kepala di bawah. Tetapi dari ini apa sih bahasa Indonesia-nya? Mun-munan rambut. Ubun-ubunnya keluar cairan nanah dan darah yang muncul. Jadi di neraka Nabi juga. Nabi bertanya Jibril, kunaon yang tadi sisa di kaki itu? Kata Jibril, dia ketika Ramadan tidak pernah puasa padahal dia tidak memiliki sebab yang dibenarkan oleh syariat agama. Ayo berpuasa, weh. Kenapa enggak puasa? Ayo lapar. Jangan pikir lapar, kan? Ada enggak yang tidak saum, tidak lapar? Ada enggak yang mau tanya? Ada enggak? Kalau ada orang yang bilang, nih lihat aku, kalau aku saum enggak pernah lapar, bohong. Dimana-mana juga saum enggak lapar dan haus. Tetapi please jangan terlalu diperlihatkan lapar dan hausnya, malu. Mentang-mentang saum datang ke masjid, ya. Kenapa? Puasa. Seorang istri biasanya tampil cantik, wangi di depan suaminya, menjelang Ramadan tiba-tiba berubah 180 derajat. Mah belum mandi, puasa. Atau rambut sisiran, puasa. Kan begitu. Kata suaminya, mah, kerma bapaknya lapar. Ningali mamah mudal sebenarnya. Kan begitu ya para hadirin. Jadi jangan berubah, biasa aja, fresh, cool. Kan begitu. Memang, mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk menyudutkan siapapun. Enggak kan, kalau pasangan hidup kita biasa kan, kalau mau undangan berubah tampil seperti ratu, pulang dari undangan berubah seperti babu, daster dipakai lagi, menjelang tidur berubah seperti hantu kil, yang pakai bonteng gua gini kan. Maaf, bukan istri di sini, oh di sini mata roleha, pulang sana. Di lingkungan di sini memang gak terlalu jauh beda. Salah tuh Bu. Justru di depan suami harus cantik, bukan kondangan. Cantik teh harus memang. Tapi kenapa sih di depan suami berubah jadi babu lagi? Kenapa jadi babu? Kan daster tadi dipakai lagi. Kan gitu. Lucul-lucul pakai ini. Pas mau tidur, acuh rubah. Yuh, pengok. Masker apa? Pakai bonteng dua kiri. Subhanallah. Hadirin, undangan Allah yang berbahagia. Kemudian, amalan puasa tersebut adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kenapa? Nih, di sini diuji kesabaran. Jadi agak terbawa sih materi sabarnya. Kenapa? Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanannya karena pantas ketahuan sekarang. Kenapa ibadah saum pahalanya unlimited, di atas angka unlimited? Karena Allah dalam hadis kursinya, karena orang itu tidak makan dan meninggalkan syahwatnya bukan karena siapa-siapa, karena aku, maka aku akan menghargainya lebih dari itu. Maaf, kita pulang ke rumah jam 3 pulang dari kantor, ada segelas air bekas janari tadi, bekas laut. Istri tidak ada kalau suami yang pulangnya. Anak-anak tidak ada. Pertanyaan saya, berani tak minum? Insya Allah enggak. Kenapa? Merasa diperhatikan begitu dekat dengan Allah. Sehingga ketika kita tidak makan dan tidak minum, padahal semua orang tidak tahu. Lagi-lagi bukan karena siapa-siapa. Aku tidak makan karena Allah. Makasih. Jadi membuat kejujuran yang luar biasa. Kemudian, bagi orang yang berpuasa, kata Nabi, akan mendapatkan dua kegembiraan, yaitu kegembiraan ketika dia berbuka dan kegembiraan ketika bertemu dengan Allah. Jadi Allah memberikan bonus dan reward yang luar biasa. Bagi orang yang saum di dunia saja, satu, dia akan mengalami kebahagiaan di saat berbuka. Pertanyaan saya, di Ramadan ini kan ada azan yang dirindukan jutaan orang. Azan apa? Jujur kan? Ibu-ibu, bapak-bapak mohon maaf, jangan dijawab, saya mau tanya sama ibu dan akhwat. Jam 7 di Ramadhan, jam 7, mohon maaf, maghrib sekarang atau di Ramadhan itu jam berapa? Kalau waktu azan maghrib sekarang Ramadhan itu jam berapa? Jam berapa bu? Jam berapa? Jam 6 berapa? Jam 6 kurang? 7. Maksud saya, kurangnya sampai hafal. Jam berapa ma? Jam 6 kurang 7 lho pak. Tak kurang 7 mah lebih ke apa? Kenapa? Karena memang rindu untuk bertemu maghrib. Coba cek, kalau gak percaya di luar Ramadan, ma, maghrib sekarang jam berapa? Saya gue jenuh kamari, gue gitu. Ini gitu, nah jam 6 kurang. Ya kurangnya berapa? Kalau lebih berapa? Itu menunjukkan rindu. Kalau jarumnya sudah menunjukkan on azan maghrib, mohon maaf, di masjid yang lain sudah azan, di JT belum azan, kan orang protes. Itu JT belum ada nih, ada kayaknya masih cepat azan atau itu udah masuk bro. Protes apa orang perhatian sama muazin? Enggak, di Ramadan perhatian banget sama muazin. Gue mau ada yang terdahar lah. Lagi minum dulu muazin juga baru azan, tahu katanya. Yang kedua, Mohon maaf. Jujur, saya hari ini mendeteksi seseorang. Wah, kayaknya mendeteksi. Ya, saya turun lapangan sumpah. Lalu saya ketemu dengan orang yang tidak puasa di sebuah perbelanjaan. Saya tanya, kenapa gak puasa? Enggak. Tapi kalau aku di rumah puasa. Oh. Jadi puasa nanti di iman. Di sini gak biasa, weh. Minum? Iya, sir. Kadang yang mohon maaf, kita ketemu dengan orang yang tidak sahur, terus kita menatap orang yang tidak sahur. Yang mau siapa? Kita yang menatap. Coba kalau nggak percaya, natap aja orang yang sahur ke minum. Dan amanan? Nggak deh. Saya ngomong. Ya, begitu. Mau apa sih? Jadi kita yang malu, yang sahur, menatap orang yang tidak sahur. Nah, mohon maaf, orang yang tidak sahur dan mencoba pura-pura sahur, kelihatan di waktu bukanya. pura-pura maaf. Ini nggak bisa dibohongi. Ibu-ibu pengen tahu nggak? Suami kita jujur atau tidak mbak? Pengen tahu nggak? Jangan banyak tanya, tolong ditatap aja wajahnya begitu pulang. Kenapa? Enggak ingat apa aja. Ya benar, cuman boy bapak ini terus. Jadi si suaminya kesalting, salah tingkah. Nah kalau salting, gitu nggak jujur. Kalau jujur mah kalau soft gitu mama, soft gitu. Baik, yang kedua ketika bertemu dengan Allah sudah jangan terlalu panjang berpikir ketemu dengan Allah. Ketika kita berangkat umroh atau haji di situ kan ada Ka'bah. Ka'bah itu disebut di dalam Al-Qur'an Baitullah rumah Allah. Masjid Baitullah iya, tapi beda dengan Baitullah di Haram. Orang semua menatap Ka'bah nangis itu baru bangunannya. Gimana kalau ketemu dengan Allah sudah enggak bisa diomongin? Pernah kan ibu atau bapak-bapak yang pergi umroh atau pembimbing siapapun begitu ada jemaah begitu menatap Ka'bah menatap kanan langsung nangis, bagaimana nangis? Kenapa? Sedih. Balik ke Bandung sedih lagi kan begitu? Luar biasa kan? Itu baru melihat Ka'bah, pemilik Ka'bahnya sudah. Jangan dibicarakan. Pemilik Ka'bahnya gimana? Oh, udah. Di luar makom kita, ini baru lihat Ka'bahnya, Baitullah. Orang sudah menangis. Ketika melalui Ka'bah saja banyak orang-orang jemaah yang sedang tawaf nangis. Kenapa nggak tahu? Saya berpikir ya Allah gimana kalau ketemu engkau pemilik bangunan ini, Wan. Nah orang yang tahu ada janji Allah. Nanti ketemu ya sama saya. Terakhir, kemudian. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dengan redaksi dari Imam Muslim. Mulut orang yang saum menurut Allah jauh lebih wangi. Waduh, Pak. Ribet luar biasa, panas di angka unlimited. Nafas yang keluarnya saja dinilai lebih harum. Gak percaya? Isu sobaan. Sama teman, benar enggak sih? Sob, Pak. Insya Allah pingsan. Jangan coba-coba bu sama suami papa. Harus ada ya senang nih harum cerah nafas orang yang saum. Coba nih. Sok, coba. Jawabannya terakhir. Turun lagi. Kenapa ibadah saum mendapat spesial di hadapan Allah? Jawabannya satu. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari-nya satu. Karena ibadah saum adalah ibadah yang sulit untuk dihinggapi riya. Itu rahasianya. Jadi ilmu kan? Alhamdulillah. Jadi ibadah saum itu karena kesabarannya adalah ibadah yang sulit untuk dihinggapi. Tidak berpotensi riya. Kalau ibadah yang lain beda, rawan, riya. Setuju gak? So, bapak sholat atau akan lah jangan bapak. Maksud saya pemuda sholat sendiri di masjid beda. Bapak. Datang seorang mertua Allah. Biasa. Gimana seorang mertua datang Allah. Baca fatihahnya. Iya. Sambil gini-gini. Saya pikir husuk. Si mulai nyeri beteng. Kan begitu. Sedekah, infak, zakat, rawan riya. Berapa banyak orang yang menjelang. Kumpul orang-orang konglomerat. Orang-orang yang punya. Mohon maaf saya tidak menuding itu riya. Disukut di media, ayo kumpulkan, bagikan 50,000. Banyak orang yang meninggal, duitnya menang, mau tombol. Apa itu? Dalam hadis kata Nabi, sab'atun yudhilluhumullahu yawmal dhilla illa dhillu. Di antara 7 golongan yang Allah akan naungi, tuh 7 golongan lagi. Apa kata Nabi? Sabda Nabi apa? Adalah orang yang berinfak dengan tangan-tangannya, sementara tangan kirinya tidak tahu. Simbol untuk tidak riya. Kalau ngasih tepak, ngasih tangan tekan kanan nih, tolong tangan kirinya disembunyikan dulu. Satu kan? Baik. Jadi tangan kiri tidak ada. Atau karena memang tangan kirinya sudah tidak ada. Sehingga tangan kirinya sudah tahu. Jadi mau infak sabarau di gereja-gereja. Kan ini bagus nih masjid dapat siapa? Aku dong. Itu aku. Itu penulis aku. Kalau dalam bahasa Sunda, aku aja. Atau dalam bahasa Sunda, aku akan. Kalau luar akan, ini mau angus. Akan. Kita akan. Ria itu apa loh? Berbagai aspek kehidupan hampir ria. Ibu bawa putri cantik, ada orang yang muji. Ibu ini putrinya ya, iya emang kenapa cantik? Telah tuh ibu nanti ngalui. Ya iya, itu kumah ibu. Giliran jelek, kenapa bu ini mah beda? Ibu mah putih mah hidung kaninina ya masa Allah. Giliran jelek, adanya bisa langit, dolar kakak. Kan begitu. Ada yang satu, tidak. Dua, ibadah tahun sulit dideteksi secara zahir. Allahu Akbar, saya sedang ngapain? Semua tahu, oh ya, terlihat sedang sholat. Ya, terlihat apa? Ya, sedang apa? Sedang ngasih. Orang sahur bisa enggak disimpulkan bahwa orang sahur? Enggak. Kita ketemuan misalkan nanti tadi siang dengan bapak dengan akang. Bapak akang sahur enggak? Susah. Sahur? Serius kan sahur? Ini aja sahur. Akang mau bilang sahur, tidak kumis saya remeh. Oh beda ternyata mah. Kita jadi susah. Yang tahu sahur siapa? Allah dan dirinya. Untuk itu sahur untukku. Mudah-mudahan refleksi dari keikhlasan, ketidakriaan ini kemudian continue setelah pasca Ramadan. Saya berharap seperti itu juga bareng-bareng kita berjuang dan mencoba untuk itu. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya dan kita saling mendoakan barangkali sampai Idul Fitri khawatir tidak ketemu lagi. Ya mungkin tidak ketemu selama-lamanya. Ibu duluan saya belakangan kan siapa tahu. Baik, terima kasih. Mohon maaf Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadha wa astaghfiru li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.